بسم الله الرحمن الرحيم. Satu. Kita ambil keteladanan dulu dari sisi namanya untuk hari ini. Ingat betul ya, karena semua yang melekat pada Nabi itu ada teladan, maka apapun yang kita lekatkan pasti ada makna teladannya, termasuk namanya. Siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu. Nama Nabi kita diberikan spesial oleh Allah berupa nama sifat. Nama itu ada dua. Ada nama zat, ada nama sifat. Nama zat adalah nama identitas yang melekat pada seseorang untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang. Itu nama zat. Saya panggil Pak Asep, pasti yang nengok Asep, bukan Dadang. Untuk membedakan antara Dadang dengan Asep. Jelas ya? Jadi kalau yang nengok Dadang, ada yang salah. Pak Asep yang nengok Dadang. Kok Bapak nengok? Sebetulnya nama saya Dadang. Jadi panggilan sehari-hari Asep. Bisa ada ya? Nah itu yang salah. Baik. Nama sifat adalah nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat dalam dirinya. Nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat atau hadir pada dirinya. Perhatikan teman-teman sekalian, nabi-nabi sebelumnya umumnya diberi nama dengan nama zat. Isa nama zat, Musa nama zat, kemudian Daud, Sulaiman, Nuh dan seterusnya, umumnya nama zat. Tapi nabi yang terakhir tidak, nama sifat. Apa perbedaan utamanya? Kalau nama zat itu umumnya akan hilang bersamaan dengan jasadnya, tidak akan terkenal, dikenal kembali kecuali bila diingat dan ditampilkan lagi. Tapi sifat tidak. Saat orangnya pun tidak ada, maka sifatnya tetap akan abadi. Orang jujur, orangnya bisa meninggal, tapi kan jujurnya tidak. Kalau jujur meninggal, tidak akan ada lagi yang jujur di muka bumi ini. Maka nama Rasul yang terakhir dilekatkan oleh Allah dengan nama-nama sifat. Banyak namanya. Tapi yang paling menarik, dua yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan sifat inilah yang kita mesti teladani. Jadi bukan pada zat yang melekat pada nabinya, pada sifat-sifat kemuliaannya, itu yang kita ambil dan kita teladani. Nanti kita koreksi sampai dengan kita berakhir bahasan, apakah keteladanan itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan atau belum. Terutama bagi kita yang selalu ingin menjadi umat terbaik, mengikuti sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, coba lihat berapa dari sekian yang kita telah praktekkan. Satu, Muhammad SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Satu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144. Kedua di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad di ayat yang kedua. Dan keempat di Quran surah ke-28 Al-48 Al-Fath ayat 29. Quran surah 48 Al-Fath ayat 29. Sudah? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Muhammad itu adalah bentuk superlatif, sifat mubalaghah dari kata Mahmud. Jadi asalnya Mahmud, asal katanya. Kalau kita ingin jadi bentuk superlatif yang sangat lebih dari kadarnya, maka menjadi Muhammad. Asal kata Mahmud adalah sifat baik terhadap makhluk. Satu sifat baik terhadap makhluk. Jadi kalau seseorang punya satu sifat baik secara sosial dengan lingkungan sekitarnya, satu sifat aja, maka orang Arab dalam bahasa menyebutnya dengan Mahmud. Misal, ada orang yang suka memberi, tapi nggak sabaran. Nggak sabaran, tapi suka memberi. Cepat kasih, kok telat, cepat kasih, kok telat, gitu kan? Padahal baru dikasih. Misal, nah sifat satu kebaikan ini, kalau terkait dengan makhluk, maka disebut dengan Mahmud. Tapi kalau terkumpul nilai-nilai kebaikan yang tak terlukiskan, baik, suka berbagi, sabar, jujur, toleran, dan sebagainya, terkumpul dalam satu makhluk, satu sosok, maka berubah namanya jadi bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama populer melekat pada sifat beliau karena masya Allah tak terlukiskan sifat baiknya terhadap makhluk. Kalau ada yang bersedekah, beliau yang paling banyak. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang dicela dan disiksa, beliau yang paling sabar. Sedang ruku, tiba-tiba disimpan kotoran di punggungnya, beliau tidak marah. Jalan ke Taif dilempari dengan batu, bukan dengan kata-kata, dengan batu. Dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah. Apa yang terjadi? Diajak untuk berteduh, kemudian berlindung di bawah pohon. Turun dua malaikat penjaga gunung Taif dan mengatakan, "Bima ma'na mud yadaika ila sama, Muhammad, angkat tanganmu ke langit." Sudah enggak sabar malaikat untuk mengangkat gunung Taif untuk menghimpit mereka semua. Apa kata Nabi? "La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Fa innahum qaumun la ya'lamun." Tolong jangan lakukan. Mereka hanya belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di tempat ini ada orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya. Lantas perhatikan doanya. Ilahi, ila man takilluni, ila ba'idin yu'dhini, am ila qaribin yu'limuni. Fa inni radin, ma lam taghdab alayya. Duhai Rabb, Allah, kemana lagi engkau akan jalankan hamba setelah berada di sini? Apakah tempatnya masih jauh dan di sana ada yang akan menyakiti hamba? Ataukah tempatnya begitu dekat tapi di situ hamba akan disiksa kembali? Hamba ridha ya Allah. Enggak apa-apa. Yang penting kau tidak marah dengan hamba. Lalu berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif mendapatkan hidayah di masa depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada manusia, pada hewan kata Nabi tolong jangan sakiti. Kalau ingin sembelih tajamkan pisaunya. Pada tumbuhan, sedahsyat apapun amarah kita, emosi memuncak dalam peperangan, kata Nabi, jangan lukai tanaman, jangan injak, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan bisa seperti itu? Orang perang itu kan dahsyat. Peperangan itu dahsyat, penuh dengan amarah. Luar biasa itu. Karena itu ayat-ayat perang dalam Al-Quran, surah perang itu tidak menggunakan bismillah. At-Taubah itu surah awalnya tentang peperangan, dibuka dengan peperangan, tidak menggunakan bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu menunjuk pada kasih dan sayang. Dalam perang enggak ada kasih sayang. Enggak ada kasih sayang. Izin nembak ya. Dor, masyaallah. Sakit enggak? Enggak ada begitu. Tembak ya tembak gitu kan? Tayib. Tapi masyaallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Jangan eksekusi anak kecil. Jangan sentuh orang sepuh. Jangan lukai binatang, jangan cabut pepohonan. Di mana aturan itu ada? Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita mengetahui sifatnya, ingat sifat itu diteladani. Kalau orang tidak harus sama. Anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nggak akan ketahuan. Kenapa tidak dihadirkan wujudnya? Tidak boleh digambar, tidak boleh dihadirkan. Kenapa? Karena hakikatnya bukan gambarnya, hakikatnya adalah sifatnya. Karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mewarisi kelembutan-kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan pada kami mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat kasar dalam kehidupan? Tidak ada. Siapa yang bersifat arogan? Tidak ada. Semua yang keras menjadi tegas, semua yang kasar jadi lembut. Akhlaknya mulia. Bahkan hebatnya orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya. Sampai direkam kasusnya di Quran, surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu. Anda bisa bayangkan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada satu keluarga, Bu, punya satu jatah makanan untuk bayi-bayinya. Tiba-tiba suaminya ke masjid. Kata Nabi, "Ini ada tamu datang pada kita, siapa yang mau menjamunya?" Semua angkat tangan. Semuanya. Yang merasa kaya, yang merasa keterbatasan, angkat tangan semua. Karena yang pertama mengangkat tangan tadi adalah laki-laki yang tadi saya sebutkan inisialnya, maka kata Nabi, kamu yang jamu. Bahagia, bukan kaget, bahagia. Nyampe rumah bilang sama istrinya, kita kedatangan tamu, mari kita muliakan, siapkan makanan. Istrinya tidak berkeluh kesah, kamu kok asal aja acungkan tangan, kan cuma untuk bayi kita, kita aja gak makan, gak ada itu. Apa yang terjadi kata istrinya? Baik, aku tidurkan anak-anak, kamu siapkan makanan. Begitu malam, ditidurkan anak-anaknya, suami menyiapkan makanan, begitu sudah disiapkan, dipadamkan lampunya. Begitu dipadamkan, dia temani. Yang satu makan dengan lahapnya, yang satu membuat gerakan yang sama dalam keadaan makan.